salah satu dari 6 kitab induk kaum muslimin dalam masalah hadis. Ada Sahih Bukhari, ada Sahih Muslim, ada Sunan Nasa'i, ada Abu Dawud, ada Tirmidzi, ada Ibnu Majah. Namanya Kutubus Sittah. Baik, ini sekilas tentang kitab Isratun Nisa dan penulisnya. Kitab ini, ikhwan, memuat hadis-hadis Rasulullah SAW. Di dalamnya ada yang sahih, ada yang dhaif. Bahkan Al-Imam An-Nasa'i sendiri yang menghukuminya dengan hukum dhaif. Maka metode pengajaran-pengajaran kita untuk kitab ini, yang kita kaji hanya yang sahih-sahih saja, atau dia dhaif, dia lemah, namun ada penguatnya, kita baca dikarenakan ada tambahan-tambahan lafaz yang menjelaskan makna riwayat yang ada. Baik, langsung saja kita memulai pembahasan kitab ini. Kitab ini dimulai pada bab-bab pertama berkaitan dengan keluarga poligami. Ya, bab-bab awal tentang masalah keluarga berpoligami. Bagaimana mengatasi berbagai macam pernak-pernik dalam kehidupan berpoligami. Di sini akan dibawakan beberapa bab. Akan terlihat langsung bagaimanakah profil Rasulullah SAW sebagai nahkoda yang sukses dalam mengarungi bahtera dengan para ummahatul mukminin, dan bagaimana pula keluarga Rasulullah SAW selama ini. Jadi ada sekitar 13 bab, sebanyak 50 hadis. Ini semuanya berkaitan dengan masalah keluarga poligami. Jadi awal-awal pembahasan sudah pembahasan ta'adud poligami. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam an-Nasa'i rahimahullahu ta'ala fi kitabihi 'Ishratun Nisa'. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Bab yang pertama, kata beliau, Hubbun Nisa. Ini saya harapkan pada perjumpaan yang berikutnya bahwa kitab ya, supaya tidak menerawang-menerawang saja. Maka kitabnya supaya bisa langsung membaca, mengkaji lebih lanjut isi kitabnya. Penghayatannya lebih mendalam. Baik, qala rahimahullah Hubbun Nisa. Bab tentang hubbun nisa, kecintaan kepada para wanita. Qala rahimahullahu ta'ala akhbarana Al-Husayn ibn Isa Al-Qumasi. Saduq. Qala akhbarana Affan ibn Muslim wa Safar. Ini imam al-hadith pada masanya. Qala akhbarana Sallam Abu al-Mundhir. Sallam bin Sulaiman al-Qari' al-Muzani. Saduq. An Thabit bin Aslam al-Bunani. An Anas radhiyallahu ta'ala anhu. Dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, hubbifa ilayya minat dunia. Dibikin cinta, hubbifa ilayya. Aku dibikin cinta, dibikin suka, minat dunia, dari urusan dunia, an-nisa wa tibu, wanita dan minyak wangi. Waju'ila qurratu 'aini fi shalah, dan dijadikan penyejuk mataku di dalam ibadah salat. Ini hadis hasan, dihasankan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam bukunya Talqisul Hadir. Beliau mengatakan isnaduhu hasan. Titik. Hadis ini khonatina azzakumullah menjelaskan kepada kita bahwasanya Rasulullah alaihi salatu wassalam diberi fitrah mencintai para wanita, mencintai minyak wangi. Ini semua urusan duniawi. Dan Rasulullah alaihi salatu wassalam dijadikan penyejuk hatinya, penenteram hatinya dalam melaksanakan ibadah sholat. Barakallahu fiik. Antum perhatikan di sini, Rasul menggunakan lafaz hubbiba. Hubbiba dalam kaidah sharaf ini merupakan fi'il madhi mabni majhul. Fi'il madhi mabni majhul. Yang artinya tidak diketahui fa'ilnya. Yang namanya mabni majhul tidak diketahui fa'ilnya, pelakunya. Dalam ilmu sharaf ada mabni ma'lum, ada mabni majhul. Kalau ma'lum diketahui fa'ilnya. Seperti qama zaidun. Qama itu fi'il madhi mabni ma'lum. Sebab diketahui pelakunya yaitu zaidun. Zaidun telah berdiri. Tapi di sini menggunakan sifat hubbiba fu'ila. Itu namanya mabni majhul, tidak diketahui siapa fa'ilnya. Artinya satu hal penting yang antum harus camkan baik-baik, ini semua terkait dengan kehormatan Nabi kita Muhammad SAW. Artinya ketika Rasulullah SAW mencintai wanita, ada kecenderungan mencintai wanita, mencintai yang namanya minyak wangi, itu bukan pribadi beliau, bukan dari pribadinya beliau, bukan beliau fa'ilnya, tapi itu adalah dari Allah Azza wa Jal yang memberikan fitrah kepada Rasulullah SAW mencintai kaum wanita. Hubbiba ilayya. Ini muhimun jiddan. Sebagian pihak, ini harus saya tegaskan di sini, sebagian pihak barakallahu fikum, terutama dari kalangan orang-orang kafir, dari kalangan orientalis dan yang anti-Islam yang membenci Nabi kita Muhammad alaihi wasallam, mereka menggambarkan Rasul itu maniak perempuan. Ya Pak, ya Pak. Kalau membuat karikatur, Rasul di sekitarnya banyak perempuan. Itu penghinaan. Dan itu dalam Islam merupakan tindakan kekufuran. Barakallahu fikum. Rasul tidak mengatakan uhibbun nisa. Paham dong? Rasul tidak mengatakan uhibbun nisa, aku mencintai perempuan, tidak. Tapi Rasul mengatakan hubbiba ilayya. Itu sudah di luar kemampuan Rasul. Di luar pilihan Rasul. Paham dong? Bukan Rasul pelakunya. Beliau yang memiliki istri, tapi bukan karena Rasul yang punya dorongan demikian. Tapi itu adalah Allah Azza wa Jal yang memberikan fitrah kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam membuat beliau mencintai kaum wanita. Ini yang harus pahami baik-baik. Sebagian kaum muslimin, bahkan sebagian dai-dai muslimin salah dalam memahami riwayat ini. Membaca riwayat ini langsung menyatakan, langsung mengklaim Rasul pecinta wanita. Na'udzubillah min dzalik. Itu konotasinya jelek. Paham tuh? Enggak demikian. Barakallah. Jadi ini semua ikhwan barakallah fikum merupakan Allah, apa namanya, merupakan kudratullah, merupakan pilihan dari Allah Azza wa Jal untuk Rasulnya alaihi salatu wassalam. Makanya menggunakan bahasa hubbiba ilayya. Paham tuh? Baik. Yang kita ambil faedah di sini khonatina azakumullah taala, hubbun nisa, mencintai wanita, amrun fitri. Ini perkara yang sesuai dengan fitrah. fitrah. Untuk kita-kita selain Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, itu perkara fitrah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya, "Zayyana lin-nasi hubbush syahawat." Terus minan nisa. Enggak cuma nisa, teruskan lagi. Wal banina wal qanatiril muqantarati minadz dzahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harf. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Kelak dihiasi menggunakan mabni majhul. Zuyyina linnas. Itu menunjukkan fitrahnya ya kan. Di luar batas kemampuan manusia. Allah yang menetapkan fitrah ini pada manusia. Telah dihiasi pada umat manusia kecintaan kepada syahwat. Yang kali pertama disebutkan adalah kaum wanita. Dari kalangan wanita, anak-anak, harta benda yang melimpah ruah dalam bentuk emas, perak, kuda-kuda yang jantan yang bagus, tanaman-tanaman dan peternakan. Itulah kesenangan hidup dunia para kaum. Mataul hayat itu disebutkan dengan fi'il zuyyina linnas. Itu fitrahnya kita. Fitrahnya kita barakallahu fiik. Fitrahnya manusia senang lawan jenisnya. Senang lawan jenisnya. Untuk Rasulullah alaihi salatu wassalam itu Allah azza wa jalla yang menjadikan beliau demikian. Barakallahu fiik. Naam. Hadza wadhih. Karena azakumullah, maksud daripada bab ini adalah yang namanya hubbun nisa, mencintai wanita itu fitrah. Semata-mata ini tidak tercela. Tidak tercela. Kemudian dilihat bagaimana lanjutannya. Siapa wanita yang dia cintai ini? Paham belum? Siapa wanita yang dia cintai ini? Ada dua kemungkinan. Yang pertama ialah mahramnya. Meliputi istrinya. Dan wanita-wanita yang merupakan kerabat-kerabatnya yang mahramnya dia. Paham belum? Dia mencintai istrinya. Dia mencintai ibunya, dia mencintai putrinya, dia mencintai saudarinya, dia mencintai bibinya, dia mencintai budenya. Mahram. Yang ini mahabbatun syar'iyah. Sesuai dengan fitrah dan syar'i. Laki-laki punya hak untuk itu. Dia suka mencintai ini perempuan, gampang dia istrinya. Apalagi istri khusus babnya. Juga dia mencintai orang-orang dekatnya. Dari kalangan kerabat-kerabatnya. Itu namanya mahabbah fitriyah, mahabbah syariah adi. Barakallahu'alaikum. Ihtimal yang kedua. Kemudian yang kedua barakallahu'alaikum adalah. Mencintai wanita yang bukan istrinya. Mencintai wanita yang bukan keluarganya, bukan mahramnya. Orang lain berarti. Namanya ajnabiyah. Al-mar'ah al-ajnabiyah. Mencintai wanita lain yang bukan istrinya, yang bukan pemilihnya, orang lain. Ini ada dua keadaan. Yang pertama, mujarratul hubb. Semata-mata cinta. Semata-mata ada kecenderungan dengan perempuan lain. Yang ini fitrah. Yang ini adalah fitrah. Laki-laki mana yang enggak senang perempuan? Apalagi gimana Pak? Apalagi punya sifat-sifat tertentu yang mendorong dia mencintai. Semata-mata cinta, semata-mata kecondongan itu manusiawi, lumrah, fitrah. Yang ini enggak ada dosa pada. Keadaan yang kedua, kecintaan kepada wanita yang bukan mahramnya tadi itu yu'addi adanya menjerumuskan dia, menyeret dia kepada perkara-perkara yang melanggar syariat. Ini namanya mahabbah muharramah, kecintaan yang diharamkan barulah. Sudah sampai tingkatan kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jal. Dan maksiatnya ini ba'dhuha asyaddu min ba'd. Sebagiannya lebih besar, lebih berat dibandingkan yang lainnya. Tergantung sejauh mana kecintaan yang haram. Paham ya? Senang dengan fulanah. Istrinya bukan, mahramnya bukan. Ajnabiyah. Kecintaan kepada fulanah tadi membuat dia terngiang-ngiang, terbayang-bayang selalu. Di pelupuk matanya adalah fulanah. Baca Isratul Nisa, bayangannya fulanah. Ada gambar fulanah. Saya pada tingkat baca Quran. Baca Quran. Itu kayak ada profilnya fulanah. Lo kok ngerti fulanah? Yang udah lihat. Ada kelas itu. Ini dinyatakan fitrah atau sudah menyalahi fitrah? Loh. Masih fitrah tak, Pak? Loh, ya nyalahi fitrah, Pak. Kalau kayak gitu masih fitrah, rusak kabeh barunya, Pak. Itu sudah menyalahi fitrah. Sudah melanggar syariat. Mahabbahnya, kecintaannya, mahabbahnya muharramah. Tak boleh membayangkan perempuannya bukan mahramnya. Bayangkan perempuannya bukan istrinya kok. Baca kitab Isyarat bisa fulana yang satu itu. Terbayang-bayang sama fulana yang satu itu. Baca Quran baru alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Mandek. Ada gambar fulana ya. Itu sudah ada yang tidak beres. Gitu Pak. Barakallahu fikum. Mahabbah, ada kecintaan kepada fulana, langsung menjerumuskan dia kepada yang lebih lanjut. Ternyata kemudian kenalan. Apalagi pakai medsos-medsos yang membahayakan itu. Masuk ke dunia Facebook. Masuk ke dunia apalagi ya. BBM-an. Ternyata settingan. Ternyata berlanjut. Ketemuan. Terus demikian. Itu semuanya semakin lama semakin parah sisi mukhalafahnya. Dikatakan dari Ikhwan. Ini merupakan kemaksiatan, merupakan mukhalafah, pelanggaran agama. Ba'duha asyaddu min ba'd. Sebagiannya lebih parah daripada sebagian yang lain. Dan yang paling parah ketika mencintai perempuannya bukan mahramnya tadi, terjatuh dalam perkara perzinahan. Itu sudah yang paling a'zamul mukhalafat, merupakan penyelisihan yang paling aku yang paling besar. Bisa dipahami. Jadi gimana ringkasannya ya, Pak? Ringkasannya, antum jangan kemana-mana ini. Ringkasannya, yang namanya hubbun nisa, mencintai wanita, itu hukum asalnya adalah amrun fitri, perkara yang merupakan fitrahnya kita. Ya, merupakan perkara yang merupakan fitrahnya kita. Mencintai wanita tergantung siapa wanitanya. Dirinci, kan gitu ya. Yang satu, orang yang memang kita boleh mencintai mereka. Yang mungkin itu istri kita, atau family-family kita, kerabat-kerabat kita, yang kita cintai. Itu namanya mahabbah syar'iyah, kecintaan yang syar'i, kecintaan yang biasa, yang lumrah. Yang kedua, mencintai yang bukan istri kita, yang bukan family kita. Mencintai perempuan lain. Kalau semata-mata ada rasa cinta kepada wanita, itu masih lumrah, masih fitrah. Tapi ketika menjerumuskan kepada perkara-perkara yang melanggar syar'i, perkara-perkara melanggar agama, sudah masuk dalam kerangka maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan maksiat tadi ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang besar, ada yang parah, sampai yang paling parah. Sampai sini paham? Saya teruskan lagi. Untuk mencintai wanita yang merupakan mahramnya kita, keluarganya kita. Mencintai istri, mencintai ibu, mencintai putri, dan segala macamnya tadi, Evan. Ini akan berubah menjadi perkara yang terlarang juga. Ketika mencintai mereka tadi juga menjerumuskan kita kepada maksiat yang lain. Gara-gara atau dengan alasan cinta istri jatuh dalam sebuah kemungkaran. Gara-gara cinta ibu jatuh dalam perkara kemungkaran. Gara-gara cinta anak jatuh dalam perkara kemungkaran. Yang ini dilarang, dinyatakan haram bukan karena zat cintanya, tapi dikarenakan efeknya. Cinta tadi menjerumuskan kita kepada perkara haram-haram yang lain. Paham gak nih? Ada kabar gak ya Pak? Atau menghayati gak ya Pak? Cinta istri kan boleh, kan bagus ya. Dengan alasan cinta kepada istri, kita jatuh dalam perkara kemaksiatan. Istrinya kepingin lihat bioskop, misalkan begitu. Contoh yang vulgar kan gitu ya. Mas, itu ada film baru mas. Belum apa ya. Pokoknya begitu. Itu ada tuh bioskop. Ini yang dekat Uyong gitu loh. Itu ada bioskopnya di kiri-kiri jalan. Kita kenal mas itu. Istri minta apa ini? Minta perkara yang syar'i, mubah, atau perkara yang maksiat? Jawabannya? Maksiat. Nah, ketika sang suami dengan alasan cinta istri datang ke bioskop, haram ataukah lumrahin? Haram. Haramnya bukan zat kecintaannya, tapi menjadi haram karena cinta tadi menjerumuskan dia dalam perkara-perkara haram-haram. Ini semua harus diwaspadai para ulama. Paham ini? Itu namanya hubbun nisa. Dosakah kita kalau kita sebagai laki-laki senang dengan wanita? Jawaban. Dosakah kita sebagai laki-laki senang dengan wanita? Jawabannya? Jawabannya tidak dosa. Itu adalah fitrahnya. Ayo dong, menjadi perkara dosa ketika kecintaan ini, kecintaan yang diharamkan dalam Islam, atau kecintaan ini membawa kita kepada perkara yang diharamkan dalam Islam. Perhatikan macam-macam kecintaannya dan perhatikan efek-efek negatifnya. Barakallahu fiikum. Amin. Dosakah kita seorang laki-laki mendambakan istri lebih dari satu? Jawaban. Loh, kalau jangan ngaji isu dosa harus siap mental. Loh, harus siap mental. Dosakah seorang laki-laki? Dosakah seorang laki-laki mencintai mengharapkan istri lebih dari satu? Tidak. Jawabannya tidak dosa. Loh kenapa? Ya memang ada syariatnya. Dan yang kedua itu fitrahnya laki-laki, fitrahnya manusia. Entah. Kemudian ya lihat bagaimana kelanjutannya kan gitu ya. Hah? Kecintaan tadi larinya kemana? Larinya kemana? Kan begitu. Kalau larinya kepada perselingkuhan, dosa ya. Hah? Larinya kepada poligami yang syar'i, mubah ya akhi. Perkara yang syariatkan juga. Wahaka. Tergantung larinya kemana. Semata-mata cinta, semata-mata suka itu fitrah. Tayyib barakallahu fikum. Apakah ini berlaku juga untuk kaum wanita? Terus lanjutkan ini. Apakah ini berlaku juga untuk kaum wanita? Apakah ada pada kaum wanita kecintaan kepada pria? Jawabannya juga ada. Barakallahu. Itu perkara yang wakil atau dibuat-buat? Nyata ataukah dibuat-buat? Nyata. Nggak usah malu-malu. Itu perkara yang nyata. Maka hukumnya juga sama. Sebagaimana laki-laki mencintai wanita. Jadi ketika seorang wanita, perempuan, punya kecondongan, kecintaan kepada lawan jenisnya, itu lumrah. Perkara yang fitrah. Tergantung larinya kemana selain. Tergantung siapa laki-laki ini. Kalau adalah suaminya, bapaknya, adiknya, omnya, paman, bupatinya, dan segala macam yang merupakan makromnya. Wajar, besar. Lalu, dilihat bagaimana efeknya. Kalau kecintaan kepada orang-orang tadi berefek kepada perkara yang haram, jadi haram. Bukan zat kecintaannya. tapi efeknya. Apa yang kedua? Mencintai laki-laki yang bukan mahramnya, bukan suaminya. Laki-laki ajnabi. Semata-mata kecondongan itu wajar. Yang namanya perempuan condong kepada lain jenis. Terus, kemana larinya selain itu? Paham tuh? Kalau kemudian larinya pada perkara-perkara yang haram, maka menjadi haram. Oleh karena itulah, barakallahu fikum, dalam Islam, kecondongan-kecondongan yang semacam ini dikasih wadah, dikasih bimbingan yang namanya an-nikah, pernikahan yang syar'i, mempertemukan dua jenis yang berbeda, ini laki, ini perempuan, dalam sebuah wadah yang syar'i namanya pernikahan. Di situ dia curahkan kecintaan, mahabbah syar'iyah, mahabbah fitriyah, dan mahabbah-mahabbah yang lainnya yang masuk dalam lingkaran keluarga bahagia yang akan dibahas nanti dalam pembahasan kitab Ishwatun. Paham ini, Pak? Dosakah seorang wanita mendambakan suami yang kedua? Loh, kenapa kok dosa? Dikarenakan tidak ada syariatnya. Dalam Islam yang ada poligami, tidak ada poliandri. Iya, yang ini tolong perempuan harus tahu diri. Jangan minta lebih. Loh, laki-laki kok gak berdosa? Kok kami jadi berdosa? Iya, dikarenakan kita kaum muslimin. Ada ketentuan-ketentuan syariatnya. Ada bimbingan-bimbingan Islamnya. Laki-laki punya kecenderungan. Itu lebih dari satu itu boleh. Sebab Islam membolehkan yang namanya poligami. Tapi ketika seorang wanita, seorang istri mendambakan, menginginkan, mencintai suami lebih dari satu, itu tidak beres. Faham ini? Itu namanya tidak beres. Sebab Islam melarang yang namanya poliandri. Faham ya, Pak? Ini sebenarnya adalah prinsip dasar. Dari sini, Qanatina Azzaikumullah, ketika ada laki-laki mencintai laki-laki juga dengan mahabbah syahwaniyah, dengan kecintaan yang syahwat, itu namanya menyalahi fitrah. Heng. Itu namanya ada error. Dari paham ya? Begitu pula yang namanya wanita, ada kecintaan pada kepala jenisnya, pada perempuan juga, dengan mahabbah syahwaniyah, dengan mahabbah syahwat, itu namanya error. Yang namanya heng. Menyalahi fitrah. Makanya hukumannya sangat berat. Dalam Islam, itu hukumannya sangat berat ketika terjadi itu semuanya, maka langsung dibunuh. Kata Rasul, "Uqtulul fa'il wal maf'ul." Bunuh pelaku dan objek. Itu yang disebut dengan lutiyah dan siham. Kalau lutiyah, laki dengan laki-laki. Kalau perempuan dengan perempuan namanya siham. Itu menyalahi fitrah, sehingga hukumannya sangat keras, sangat berat. Siksaannya juga sangat berat. Dari Allah Azza wa Jal, barakallahu fikum. Paham ini ya? Itu yang pertama masalah wanita. Yang kedua adalah aqtid. Masalah wewangian. Ini pun juga demikian merupakan fitrah manusia. Mencintai aroma-aroma yang wangi. Barakallahu fikum. Selebihnya ya tergantung. Syar'i atau enggak syar'inya tergantung kemana larinya. Barakallahu fikum. Sebagaimana perincian tadi, barakallahu fikum. Kemudian kata Rasul mengatakan di sini, "Waju'ila qurratu 'aini fi shalah," dan dijadikan penyejuk mataku dalam ibadah salat. Sehingga salat saat-saat Rasulullah SAW menenangkan jiwa, menenangkan hati, menyejukkan matanya dengan yang namanya ibadah salat. Rasul pernah mengatakan kepada sahabat Bilal bin Rabah radhiyallahu an, "Ya Bilal, arihna fi shalah." Wahai Bilal, tenangkan kami dengan ibadah salat. Ini ya ikhwan barakallahu fikum, tidak hanya untuk Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tapi juga berlaku bagi umatnya. Mestinya umat Islam merasa tenang, merasa khusyuk, merasa bahagia, merasa tenteram dengan ibadah salat. Ketika antum sumpek, ketika antum pusing, ketika antum suntuk, banyak masalah, banyak problem, banyak musibah dan segala macamnya, antum segera melaksanakan ibadah sholat. Di sana antum bermunajat kepada Allah Azza wa Jal. Antum bertakarub kepada Allah Azza wa Jal. Antum tumpahkan semua isi hati antum kepada Allah Azza wa Jal. Antum berdoa mohon keringanan, memohon kelapangan, memohon petunjuk kepada Allah Azza wa Jal. ketika sedang koma. Barakallahu fiikum. Beliau mengingatkan dalam firman-Nya, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Itu perkara yang sangat besar, perkara yang sangat berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Jangan kemudian ada problem larinya kepada yang lain-lainnya. Problem rumah tangga larinya kepada perkara-perkara yang enggak beres. Tambah ruwet, tambah sumpah. Tenangkan jiwa itu dengan salat. Itulah kaum muslimin, itulah kaum mukmin. Nah, yang aneh di kalangan kaum muslimin sekarang ini, barakallahu fikum, salat dijadikan sebagai kambing hitam. Sesuatu yang menjengkelkan. Sesuatu yang menghalang-halang. Ya, Pak ya? Waktunya salat ada yang di awal waktu tapi jangan cepat-cepat selesai gitu ya. Komat-komat. Terus jam ini, sudah piro ini, kamu janjian sama orang lain. Wah, sini. Komat ini. Allahu Akbar. Ya Allah, ya suwede imam ini saat ini. Tak mikirkan. La ilaha illallah, ya suwede. Sholat ini gak harus. Gak tenang, bias. Selesai, pling, langsung hilang. Dan dia mengharapkan ketenangan hidup. Jangan mimpi. Terus sampai ke tempatnya telat. Waduh, gagal lagi proyek saya ini. Gara-gara sholat. Tuh, Allah Nusa. Ini sebuah kenyataan yang terjadi di masyarakat. Dan itu menunjukkan lemah iman para tuan. Justru yang mukmin yang beriman kepada Allah dan juga Rasulnya alaihissalatu wassalam, justru menjadikan ibadah sholat di tempat dia bermunajat kepada Allah. Menumpahkan segala unek-uneknya di situ, di hadapan Allah azza. Justru dia mengharapkan kebaikan, mengharapkan barokah dan segala macamnya itu dengan ibadah sholat. Beribadah kepada Allah azza wa jal. Makanya disunahkan oleh Rasulullah s.a.w. Karena Nabi s.a.w. idza hazabahu amrun shalla. Adalah Nabi alaihissalatu wassalam ketika ditimpa sesuatu musibah beliau sholat. Misalkan ketika mendapat khabar-khabar musibah beliau sholat. Dan itu minimal 2 rakaat. Sahabat Ibnu Abbas juga demikian ketika sedang safar diberitahu ada yang meninggal dari familinya, beliau langsung turun dari kendaraannya dan sholat. Itu sikapnya Rasul dan para sahabatnya, sikapnya salafuna saleh rahimahumullahu taala, dikarenakan mereka tahu ketenangan jiwa mereka, sejuknya hati mereka itu pada ibadah sholat. Jadi antum pusing-pusing sumpek-sumpek. Ngurusi penggawean ndak wis-wis, gak gul-gul, belum lagi wong ngomong-ngomeng ae, roweng ae. Wah, banyak omongan ini, omongan itu. Anak-anak juga itu rewel, kabeh sumpek. Sudah. Antum ambil air wudhu. Wudhu yang sempurna, yang bagus. Nah, ikhlaskannya. Antum sholat 2 rakaat. Itu minimal 2 rakaat ya, hanya. Atau pas bertepatan dengan waktunya sholat, antum segera sholat. Yang khusyuk, yang tentram, yang tenang, sholatnya bermunajat kepada Allah Azza wa Jal, tumpahkan semua masalah, semua problem kepada Allah Azza wa Jal, minta petunjuk kepadanya. Barakallah. Antum akan mendapatkan ketenangan jiwa, mendapatkan qurratul ain, penyejuk mata di hidup, sebagaimana dikabarkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dan ini ikhwan, yang memotivasi, yang melecut kita adalah iman kita. Iman inilah para kuatikum yang bisa membuat kita bersikap demikian. Yang membedakan antara mukmin dengan yang gak mukmin, yang soleh dengan yang gak soleh, yang sabar dan yang gak sabar adalah ini. Para kuatikum. Allahul musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billah. Hadis yang kedua dhaif. Enggak saya baca. Hadis yang ketiga. Qala rahimahullahu ta'ala. Cepat sih waktunya Evan. Langsung lari gitu. Babas. Satu lagi Evan. Qala rahimahullahu ta'ala akhbarana Ahmad ibn Hafiz ibn Abdillah. Suatu ke. Qala haddathani abi. Namanya Hafiz ibn Abdillah. Suatu juga. Qala haddathani Ibrahim. Ibrahim bin Tahman al-Khurasani. Thiqah. An Sa'id bin Abi Aruba. Thiqah. An Qatadah. Dari Qatadah binti Amr as-Sadusi. Imam dari kalangan para tabi'in. An Anas dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Qala, katanya Anas bin Malik, lam yakun syai'un ahabba ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'dan nisa' minal khayl. Yang artinya, tidak ada sesuatu pun yang lebih dicintai Rasul setelah wanita, setelah wanita daripada kuda. Tidak ada sesuatu pun yang paling dicintai Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah wanita melebihi kuda. Ini hadis dihasankan oleh Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah dalam kitab beliau As-Sahihul Musnad mimma laysa bis-sahihain. Baik. Di sini antum perhatikan ikhwan, tidak ada sesuatu yang paling Rasul cintai daripada wanita dan kuda. Hadis ini diterangkan dengan hadis yang dibaca sebelumnya. Hubbiba ilan nabi. Dibikin cinta kepada Rasul. Hah? Fitrah yang Allah berikan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Karena itu. Setelah wanita adalah kuda. Sehingga total semua berapa ya kan? Tiga. Wanita, minyak wangi, dan yang ketiga, kuda. Untuk apa kudanya ya kan? Untuk apa ya kan? Untuk berjihad fi sabilillah. Waktu itu yang namanya kuda untuk kendaraan. Dan umumnya yang namanya kuda ketika itu di zamannya Rasul untuk jihad fi sabilillah. Ketika Rasul mencintai kuda untuk jihad, itu menunjukkan sikap rujulah. Betul-betul sifat laki-laki yang luar biasa. Laki-laki yang suka berjihad fi sabilillah. Nah, ini menunjukkan kemuliaan yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Perangai mulia yang dimiliki Rasulullah SAW. Akhlak mulia yang dimiliki Rasulullah SAW. Sehingga pada beliau ada sikap atau ada sifat-sifat kesempurnaan yang ada pada kaum laki-laki. Barakallahu itu. Mencintai perkara-perkara yang bagus sesuai dengan fitrah barakallahu itu. Kudu. Kalau sekarang ini, ya senang perang, senang berjihad, bisa dirilah ya. Entah itu dengan menggunakan tank, atau menggunakan yang lain-lainnya, atau peperangan-peperangan yang lainnya, pada jihad yang syar'i, bisa dirilah. Ini namanya sifat ar-rujulah, atau syaja'ah, keberanian. Di zaman dahulu, barakallahu fikum, sifat ini ada pada para raja. Mereka memiliki hobi perang. Hobi perang ya. Nah, ini mereka para umara, para penguasa-penguasa kaum muslimin itu hobi perang. Mencintai kuda-kuda yang gagah perkasa untuk jihad dan bisa menaklukkan kota-kota kafir, membuka kemenangan-kemenangan untuk kaum muslimin, memperluas wilayah-wilayah kaum muslimin. Maju sendiri, maju perang ya. Bukan semata-mata mengatur perang, kamu sana, kamu sini, atau dari istana mengatakan begini-begini, langsung terjun. Mereka suka berkuda, suka memanah, pedang dan segala macamnya dari perkara-perkara yang berbau jihad fi sabilillah. Itu namanya sifat syaja'ah. Merupakan sifat kesempurnaan yang ada pada kaum laki-laki. Barakallahu fikum. Intaha. Selesai satu bab dengan ringkas dan tadi yang kita panjangkan syarahnya terkait dengan masalah hubbun nisa, kecintaan kepada wanita. Lanjut atau ada yang mau tanyakan? Nah, tenang aja, jamnya masih panjang ini, Pak. Masih seperempat jam lagi. Nah, lanjut atau ada yang mau tanyakan? Iya. Ya apa ya kan? Nggih. Lanjut. Yakin? Baik, tapi yang berikutnya. Qala Imam An-Nasa'i rahimahullah, mailur rajuli ila ba'dhi risa'ihi tuna ba'd. Kecondongan seorang suami kepada sebagian istrinya tanpa yang lain. Ini berarti punya istri berapa? Lebih dari? Kalau cuma satu, tidak ada pembahasan kecondongan kepada yang lain. Ya, satu itu aja kecondongannya. Ini mulai. Bab ini dan bab yang berikutnya mulai dijelaskan oleh Imam An-Nasa'i rahimahullah tentang riwayat-riwayat. Baik, hukum-hukum dan bagaimana bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk keluar dari poligami. Yang sudah poligami, tolong dicamkan baik-baik hukum-hukum yang akan dibahasnya. Yang belum poligami, diilmui dulu supaya ketika poligami siap dan mengamalkan ilmu yang ada. Baik, babnya sekarang ini ya ikhwan, kecondongan suami kepada sebagian istri tidak dengan yang lain. Dia punya istri dua. Satunya fulanah, satunya allanah. Gitu ya. Ternyata suami ini lebih condong kepada fulanah. Hatinya lebih condong kepada fulanah. Lebih daripada allanah. Baik, apa hukumnya? Ini bahas para kelas itu. Apa hukumnya? Boleh ataukah tidak? Kita baca riwayatnya. Qala rahimahullahu ta'ala akhbarana Amr ibn Ali al-Fallas Imam Jarh Ta'dil. Qala akhbarana Abdurrahman ibn Mahdi Imam fil Hadith. Qala akhbarana Hammam bin Yahya al-Audhi an Qatadah bin Di'ama al-Sadusi an al-Nadr ibn Anas عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ترى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال dari النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لبركاته من كان لهم رأتان. Siapa saja yang memiliki dua istri, yamilu li ihdahuma 'ala al-ukhra, ia condong kepada salah satunya melebihi istri yang lain, ja'a yaumal qiyamah, maka dia datang pada hari kiamat nanti, ahadu syiqaihi ma'il, salah satu rusuknya bengkok. Paham ya? Barang siapa yang memiliki dua istri, dia condong kepada salah satunya melebihi yang lain, maka di hari kiamat nanti dia akan datang dalam keadaan salah satu dari dua rusuknya di bengkong. Kondisi normal apa? Aib ya, cacat. Ada cacat pasanya. Ini di hari kiamat nanti dilihat oleh semua manusia yang ada. Kok miring-miring gitu, kok bego-bego gitu ya, kelihatan. Wah, rupanya di dunia ketika berpoligami tidak adil, lebih condong pada sebagian istri melebihi yang lain. Hadis ini diikhtilafkan kesahihan dan kebaifannya. Kenapa demikian? Sebab ya kan, hadis ini diriwayatkan oleh Hammam dari kota Adah mausula, secara mausul sampai sabda Rasulullah alaihi salatu wasalam. Hammam. Tetapi rawi-rawi yang lain seperti Hisham At-Tasawai, Sa'id bin Abi Arubah meriwayatkan dari Qatadah hadis ini atau riwayat ini, ini ucapannya Qatadah. Bukan sabda Rasul alaihi salatu wasalam. Sehingga riwayatnya Hammam dari Qatadah yang mausul sampai kepada Rasul dikatakan syadzah, riwayat yang ganjil, dhaif. Ini yang dipegangi oleh Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullahu taala dalam Tahqiqul Mustadrak. Adapun yang lainnya mengatakan sahih, seperti Az-Zahabi rahimahullah, seperti Syekh Al-Albani rahimahullahu taala mengatakan sahih, sebab yang meriwayatkan secara mausul sebagai sabda Rasul adalah Hammam bin Yahya Al-Auzi dan Hammam rawi yang thiqah. Rawi yang thiqah. Artinya ini penambahan dari rawi yang thiqah yang maqbulah yang diterima. Ala kulli hal, ada yang mengatakan sahih, ada yang mengatakan dhaif. Kan begitu ya? Yang mengatakan sahih jelas, hadis ini merupakan ancaman bagi siapa saja yang berpoligami dan dia memiliki kecondongan kepada salah satu istri melebihi yang lain. Diancam dia melukiamah nanti salah satu rusuknya bengkok, miring. Itu merupakan celaan, hinaan, direndahkan, dihinakan. Nanti dia melukiamah. Dan tidak mungkin dia bisa mengontrolnya. Itu otomatis langsung miring begitu ya. Nah, yang ngebawain hadis sehingga disaksikan semua umat manusia saja. Ketahuan belangnya, miring. Artinya condong yang kepada sebagai istrinya tanpa yang lain. Barakallahu fikum. Ikhwan fillah jazakumullah. Perlu dijelaskan riwayat ini. Yang namanya al-muyulah, bahasa Arab, artinya kecondongan. Muyulah itu kecondongan. Al-muyulah ala qismai, dibagi dua. Ada muyulah jaizah, kecondongan yang boleh. Yang boleh. Ini kecondongan yang masih dalam batas fitrahnya laki-laki. Dhabitnya, ketentuannya, tidak ada unsur kezaliman. Tapi, tidak ada unsur kezaliman. Ini boleh. Yang kedua, muyulatun mazmumah. Kecondongan yang tercela, yang diancam dalam riwayat ini. Ini al-muyulah fiha zulmun. Kecondongan yang padanya ada kezaliman dan tidak menunaikan hak. Mau dikasih gambaran apa kalau saya kan? Hah? Diperjelas ini. Kecondongan yang masih lumrah sesuai dengan fitrahnya. Misal, ketika menikah dengan Mbok W, gitu bahasanya. Ya, sekarang jadi Mbok pertama. Ya Allah Mbok W. Apa istri pertama ya? Menikah dengan istri yang pertama. Masya Allah, dia mendapatkan seorang gadis yang sangat cantik. Hah? Cantik, salihah. Barakallahu fikum. Baik. Masya Allah. Itu cinta pertamanya. Cinta pertamanya. Daripadanya dia mendapatkan anak-anak yang Masya Allah. Baik. Kemudian menikah lagi dengan Mbok Nom. Mbok Nom. Istri yang kedua. Tujuan pernikahan dia adalah untuk misalkan menyelamatkan seorang wanita. Misalkan Evan ya. Ini adalah istri mendiang kawan dekatnya. Misalkan begitu. Panggil. Dia punya kawan dekat, sahabat karib. Dari mulai kecil sampai besar. Dari mulai awam sampai jadi salafi. Dia memiliki suka dan duka yang begitu banyak dengan si fulan. Sudah menikah dia. Sudah menikah. Sudah punya anak. Satu dua anak lah. Qadarullah meninggal ini. Teman karibnya. Meninggal. Maka dia sedih gitu ya. Sedih. Kehilangan dan segala macamnya. Dia melihat anak-anak yang ditinggal. Ya Allah, gak ada yang ngurusi. Nah, akhirnya dia beranikan maju poligami. Menikahi istri mendiang kawan karibnya. Janda apa gadis? Hah? Janda. Anak berapa tadi? Anak dua. Istrinya sudah punya anak baru, sudah anak lima ya. Barakallah. Ketika menikah, dia sebagai laki-laki tidak bisa untuk menyamakan kecondongannya, kecintaannya. Secara fitrahnya, dia muyulahnya kepada istri pertama. Kenapa? Itulah cinta pertamanya. Kok kebetulan dia cantik, dia solihah. Ya secara normalnya sih dia nggak mau nikah lagi, cukup dengan satu ide, Evan. Ada kelas itu. Cuman dikarenakan tadi itu untuk membantu dan segala macamnya, ngurusi janda, anak yatim, dia mencari pahalanya, menikah dengan yang satu. Ayam dong, ada gambaran salah ya? Ini muyulah jaizah, kecondongan yang diperbolehkan selama dia mengurusi istri keduanya, mengurusi anak-anaknya, haknya ditunaikan, labas. Ada kelas itu. Paham ini? Paham tuh? Nah ini namanya muyulah jaizah. Tidak masuk di dalam pembahasan riwayat ini. Adapun yang kedua namanya muyulah mazmumah. Kecondongan yang tercela ketika padanya ada kezaliman. Padanya ada tindakan tidak menunaikan haknya para istri. Nikah dengan istri yang pertama. Ya cantik. Hah? Kan relatif ya. Ya kamu kan cantik. Maksud kamu bilang jelek. Cantik. Masya Allah. Cinta pertama. Punya sekian banyak anak. Nikah lagi dengan istri yang kedua. Gadis. Masih muda. Waya cantik. Waya soliha. Masya Allah. Kalau dulu sama yang pertama kan dari masa-masa keawaman. Terus sama-sama taklim. Yang ini dapat seorang gadis jamilah, salihah, jebolan pesantren. Masya Allah. Hafizah. Condong kemana, Pak? Jago itu. Jangan ketawa-ketawa. Condong kemana, Pak? Nah. Fitrah aja dia. Condong kepada yang kedua. Selama masih fitrah lah, Pak. Tapi ternyata ketika dia nikah dengan yang kedua ini, semua perhatian dicurahkan kepada yang kedua ini. Bokweknya lari. Lewat bokweknya. Yang mestinya jatahnya bokwek. Tidak ke bokwek. Boknom terus saya. Gitu ya? Boknom terus saya. Artinya sampai pada tingkat ada kezaliman. Dia membolimi istri pertamanya. Dia tidak menggunakan hak-hak istri pertamanya. Melalaikan anak-anaknya. Dan segala macamnya. Karena kecondongan kepada mbok nomnya tadi. Ini namanya muyulah mazmumah. Kecondongan yang tercelah. Dan seperti itulah yang diancam dengan hadis. Hati-hati sampean. Kalau tidak segera ada perbaiki. Rasul mengancam dalam riwayat ini. Datang di hari kiamat nanti. Nanti sampai yang namanya rusuknya. Salah satunya akan menceng. Akan bengkong. Akan miring. Dan itu di hadapan semua makhluk. Anda akan direcehkan di situ. Dihinakan di situ. Barakallahu fiikum. Akibat perbuatan Anda yang miring di dalam kehidupan dunia. Dalam berpolitik. Sehingga tidak semua kecondongan dimasukkan dalam riwayat ini. Ini kecondongan yang ada unsur kewaliman, Pak. Sebab laki-laki itu punya fitrah yang tidak bisa dia bohong. Mesti ada kecondongan salah satunya gitu. Kalau ini semata-mata fitrah dikatakan tercela, akan sulit bagi laki-laki untuk taat. Tapi Islam agama yang rahmah, Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, mengerti kondisi hamba-hambanya. Sesuatu yang sesuai dengan fitrah, labai. Tapi ketika ada unsur kezaliman, unsur mukhalafah, dan segala macamnya, baru dikatakan tercela dan diancam dengan ancaman yang semuanya. Baraklah. Secara makna, secara klasifikasi ini, semuanya sepakat. Baik ulama yang membaikkan, atau ulama yang mensahihkan riwayat ini. Tidak ada masalah. Di klasifikasi menjadi dua macam kecondongan tadi. Barakallahu fikum. Hadis yang berikutnya, barakallahu fikum. Kata Nasai rahimahullah, akhbarani Muhammad bin Ismail bin Ibrahim, qala akhbarana Yazid, qala akhbarana Hamad bin Salama an Ayyub Sikhtiyani an Abu Kilabah Abdullah bin Al-Jarmi an Abdullah bin Yazid an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqsimu bainan nisa'i. Dulu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam membagi jatah di kalangan istri-istrinya. Saya adil dan beliau adil. Beliau adil. Summa yaqul, kemudian beliau mengatakan, Allahumma hadza fi'li fi ma amlik. Ya Allah, inilah perbuatanku, usahaku dalam batas aku miliki. Fala talumni fi ma tamlik wa la amlik. Maka janganlah engkau mencela aku ya Allah pada perkara yang kau miliki dan aku tidak memilikinya. Qala Abu Abdurrahman, berkata Nasa'i rahimahullah Abu Abdurrahman, arsalahu Hammad ibn Zaid. Ini hadis diriwayatkan secara mursal oleh Hammad ibn Zaid. Ini hadis juga diikhtilafkan, ada yang meriwayatkan secara mausul sampai kepada Rasul, ada yang meriwayatkan secara mursal tabi'in langsung Rasul, ada yang terputus ya ikhwan, dan para ulama merujukkan riwayat yang mursal sehingga dia terputus sanadnya. Ini diwaifkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitab Iqwalul Walil, dan juga diwaifkan oleh Al-Imam Ibn Abi Hatim rahimahullah ta'ala. Al-waslu syad, namun maknanya sahih. Maknanya sahih. Rasul saja yang sudah berusaha sekuat tenaga adil tidak mampu untuk mencegah yang namanya muilullah. Saya mau tanya, dari semua ummahatul mu'minin, siapa yang paling beliau cintai? Kau tahu? Dari riwayat-riwayat yang lain, Rasul lebih condong kepada Aisyah radhiyallahu taala. Itu fitrah ya. Tapi beliau sudah sekuat tenaga adil. Aisyah mempersangkakan demikian. Rasul sudah memberikan jatahnya, pembagiannya kepada ummahatul mukminin dan adil. Dan adil. Ini adil ya. Kecondongan yang sudah dengan fitrah tidak mungkin dielakkan. Sehingga dikasih dua macam muyulah tadi. Kalau kecondongannya masih dalam fitrah, tidak ada usur kezaliman padanya, itu diperbolehkan. Tapi kalau sudah sampai tingkatan mengzalimi yang lain, tidak menggunakan hak yang lain, ada unsur mukhalafah, maka itu lebih ancam dalam hadis tadi. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala lam bisawab. Jadi, apakah ketika poligami disyaratkan harus sama cintanya? Jawaban ini. Apakah ketika poligami dipersyaratkan harus sama kecintaannya? Jawabannya, tidak bisa ya. Tidak bisa. Pasti ada kecenderungan kepada salah satunya dengan atas yang lain. Maka yang antum harus waspadai adalah jangan sampai kecenderungan tadi menjerumuskan antum dalam tindakan kezaliman. Paham ya? Jangan sampai menjerumuskan kepada tindakan mukhalafah syariah, menyelisih syariat. Selama antum adil dengan sekuat tenaga, adil dalam perkara nafkah, adil dalam tempat tinggal, adil dalam pembagian jatah malam, ini tiga poin yang sepakat para ulama, maka anda sudah lepas dari tanggung jawab. Condong ke yang ini, kecondong yang pada itu, selama masih sesuai dengan fitrah, lepas. Barakallahu fikum. Paham ini? Paham ya, Pak? Mafhum. Ini juga harus dipahami oleh para wanita. Kalian harus paham dengan sebaik-baiknya ketika Islam mengizinkan yang namanya poligami untuk para laki-laki. Itu tidak mutlak. Ada ketentuan-ketentuannya. Ada aturan-aturannya. Ada batasan-batasannya. Macam-macam melanggar batas yang diancam kaum laki-laki. Laki-laki juga jangan macam-macam anda mempermainkan yang namanya wanita. Kayak itu. Jadi jangan takut poligami. Ya, jangan takut. Selama kamu sebagai laki-laki siap untuk itu, bismillah. Dan wanita jangan takut dipoligami. Selama suami kamu betul-betul menjalankan bimbingan Islam dalam perkara poligami, tidak ada yang masalah. semuanya akan biasa, biasa saja. Semuanya akan berjalan dengan baik, dengan adil, sesuai dengan batas kemampuan lainnya. Barakallahu fikum. Tinggal keberanian dan kesiapan masing-masing. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala wa bisawab. Sementara cukup, sudah dua bab yang kita kaji. Barakallahu fikum. 1 jam 6 menit saya bicara ya. Kelewatan ya. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ada yang mau tanya kan? Monggo silakan. Ada yang mau tanya kan? Ya bagi. Loh, ada yang tanya ini? Cukup? Yang belakang. Ada yang tanya apa enggak? Yang bujang boleh, yang sudah nikah juga boleh. Ada yang mau tanya kan? Nah gitu, anak khawatir pada gemeter semua ini. Waduh, yang dibahas di satu nisa belum udah poligami duluan ini. Ya sesuai dengan babnya, gimana lagi? Nah iya. Kalas? Alhamdulillah. Mudah-mudahan paham ya banyak anak khawatir kuping ditutup semua dari tadi. Allah misal. Iya. Nakrafi lahuna sementara subhanaka bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan saya harapkan pada perjumpaan yang berikutnya insyaallah di fotokopi kitabnya masing-masing bawa kitab supaya bisa mengkaji lafaz-lafaz hadis yang ada dalam buku ini insyaallah. Wallahu hafizakum.